Mitra Bisnis Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia dan 9 perusahaan pengelola lapangan golf mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatakan golf adalah sebuah hiburan sehingga dikenakan pajak tambahan oleh pemerintah daerah. Padahal golf adalah olahraga yang sudah diakui secara nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Hiburan Indonesia, Adrian Maulite. Pak Adrian, apa komentar Anda? Memang di samping ada pajak daerah ya. Pajak daerah ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini sangat tergantung besar kecilnya berapa nilai pajak itu berdasarkan berapa kebijakan pemerintah daerah terhadap pajak itu, ya kan? Nah, memang ini kan kalau kita bicara ini memang olahraga ya. Tetapi di samping di olahraga, lapangan golf ini juga memiliki nilai komersial juga karena memberi tontonan kepada masyarakat kan. Tapi dalam konteks lain dia juga adalah merupakan olahraga. Persoalannya adalah tadi yang saya katakan dia memiliki nilai komersial. Nah, dalam rangka otonomi daerah ini, maka ada daerah-daerah yang mengenakan pajak terhadap permainan atau apa namanya golf ini gitu. Kalau tidak salah dalam undang-undang itu ada itu dinyatakan bahwa itu merupakan bagian dari kegiatan olahraga, tetapi dia dibawa pengawasan dinas pariwisata. Karena dia ada di dinas pariwisata, maka dia ada potensi-potensi ekonomi di situ sehingga dia harus membayar pajak. Nah, bagi saya, karena ini merupakan satu permainan yang katakan kategori mewah dan dimainkan oleh mereka-mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, saya kira tidak ada salahnya kalau memang dia harus membayar pajak gitu kan, Nah, pajaknya ini biasanya diambil dari pemain gitu kan, bukan apa di pemain. Nah, lain lagi kalau misalnya ada hal-hal lain yang ada kegiatan lain yang kemudian dikenakan pajak, itu lain lagi persoalannya. Tapi kan itu biasanya diambil dari pemain gitu loh. Artinya ketika bermain di sana dia ada pajak gitu kan. Itu jadi saya pikir bagi saya sih tidak ada masalah dia harus dikenakan pajak gitu kan, sepanjang pajak itu tidak terlalu memberatkan, karena toh ini merupakan suatu permainan yang cukup bergengsi dan punya nilai ekonomi tinggi gitu loh. Apa salahnya kalau dia harus memberikan sedikit pajak kepada kepentingan pemerintah daerah gitu. Demikian Adrian Maulite, saya Giri Sadewa.